Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Al-Bayan Cianjur, radio Insani Purbalingga, radio RIS di Kebumen, radio Satu Lombok, radio Suara Qalbu Jayapura Irian Jaya, radio Amuba di Pangkal Pinang, juga radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Surau TV, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang hari kiamat. Di hari kiamat nanti ada qisas, hal yang paling agung, yang paling besar, dan yang pertama kali dihisab dalam bentuk qisas di hari kiamat nanti adalah yang berkaitan dengan darah. Dialirkannya darah manusia, dibunuh atau dilukai. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, at-tahqiq anna al-qatla tata'allaku bihi thalathata huquq. Haqqun lillah, wa haqqun lil maqtul, wa haqqun lil wali. Bahwa pembunuhan itu menyangkut tiga hak. Pertama adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, hak korban yang dibunuh. Dan yang ketiga adalah hak wali dari korban yang dibunuh. Yang pertama, hak Allah. Membunuh seorang muslim itu dosa yang sangat besar. Ancamannya neraka secara abadi dan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla serta azab yang amat sangat pedih. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Surah An-Nisa 93, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah murka kepada orang itu dan Allah melaknat orang itu dan Allah telah menyediakan bagi orang itu azab yang amat sangat besar. Saking besarnya harga kehormatan darah seorang muslim dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, maka hancurnya alam jagat raya ini, hancurnya dunia, lebih ringan bagi Allah subhanahu wa ta'ala daripada terbunuhnya seorang muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya ahwanu 'anallahi min qatli muslim. Hancurnya alam dunia ini lebih enteng bagi Allah, lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya darah seorang muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, juga Imam At-Tirmidzi. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mensahihkan hadis ini dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Itu kalau yang dibunuh seorang mukmin. Jangankan seorang mukmin, kalau yang dibunuh itu orang kafir, Tapi orang kafir ini orang kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Maka hak orang kafir dalam urusan dunia sama dengan hak sesama muslim. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dirampas hartanya, dihinakan kehormatannya, apalagi dibunuh. Berkata Nabi SAW, man adha zimmiyan au muahidan faqad adhani. Siapa orang yang mengganggu seorang kafir zimmi atau kafir muahid, kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin, siapa yang mengganggu mereka, berarti dia sudah mengganggu aku. Siapa yang menyakiti mereka, dia sudah menyakiti aku. Dan orang yang mengganggu orang kafir, baik zimmi atau mu'ahid, orang itu ancamannya neraka dan tidak akan mencium baunya surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, man qatala mu'ahidan lam yurih ra'ihatal jannah wa inna rihaha la yujad min masirati arba'ina ama. Siapa orang yang membunuh kafir mu'ahid, kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin, siapa yang membunuh orang kafir seperti itu, dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Padahal baunya surga itu tercium sejarak 40 tahun. Jadi Allah murka, Allah melaknat, Allah siapkan jahannam bagi orang yang membunuh sesama mukmin. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain hak Allah Subhanahu wa taala, ada hak wali bagi wali si korban pembunuhan. Jadi orang yang dibunuh memiliki keluarga, memiliki orang tua, adik atau kakak atau anak. Maka ketika orang itu dibunuh, keluarganya memiliki hak atas si pembunuh. Dan ada tiga opsi kalau pembunuhan tersebut secara tidak disengaja. Ada tiga pilihan. Pertama, boleh diqisas. Nyawa dibayar dengan nyawa. Dan ini wajib. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian melaksanakan qisas di dalam pembunuhan. Jadi boleh orang yang membunuh itu dibunuh kembali. Ini yang pertama, qisas. Dan qisas itu di dalamnya mengandung ketenangan. Ketenangan hidup bagi manusia. Karena ketika ada hukum qisas, kita akan merasa aman dari ancaman pembunuhan orang lain. Ya, ada yang berani membunuh kita. Karena apa? Ancamannya dibunuh lagi. Maka kedamaian, keamanan akan tercapai, terasakan oleh setiap individu kaum muslimin. Ini yang pertama. Kedua, boleh ya, kalau tidak mau mengqisas, boleh hukum qisas ini digugurkan oleh keluarga korban. Dimaafkan, tapi harus membayar diyat, denda, dam. Sebagaimana di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 178 itu Allah menyatakan, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاءٌ بِالْمَعْرُفِ wa ada'um ilaihi bi ihsan dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa orang yang dimaafkan oleh saudaranya. Jadi dia sudah membunuh, tapi keluarga korban yang dibunuh itu memaafkan, ya. Apa yang terjadi? Fattiba'um bil ma'ruf, maka hendaklah dia mengikuti hal tersebut dengan perbuatan ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan membayar diyat kepada keluarganya dengan cara yang baik. Dzalika takhfifu min rabbikum wa rahmah, itu adalah keringanan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena qisas ini adalah hal yang tidak bisa dibagi-bagi. Jadi keluarga korban itu kan banyak, tidak hanya satu atau dua. Bagaimana kalau keluarga korban tidak sepakat? Sebagian tetap ingin mengqisas, dibunuh lagi, sebagian memaafkan. Maka yang diambil adalah yang memaafkan. Tidak boleh orang itu diqisas tapi dimaafkan dan membayar diyat atau dam. Adapun damnya 100 ekor unta. Nah, dengan rincian yang detail. Boleh dibayar dengan untanya dan itu lebih afdol. Boleh juga dibayar dengan harganya. Umpamanya harga unta itu dirata-ratakan 30 juta. Kali aja 100. Jadi berapa? 3 miliar apa 30 miliar? 3 miliar dibayar. Jadi harga satu nyawa itu seharga kira-kira 3 miliar rupiah. Nah, itu lakukan ya. Itulah yang menjadi hak siapa? Yang menjadi hak wali, hak keluarga korban yang dibunuh. Ini yang kedua. Jadi dalam kasus pembunuhan ada tiga hak: hak Allah, hak keluarga korban, dan yang ketiga hak korban. Hak korban ini walaupun dia sudah mati tidak otomatis gugur. Ya, di dunia orang itu berhadapan dengan keluarga korban. Adapun hak Allah bisa gugur kalau orang itu tobat, minta ampun, menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila menyesal maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun keluarga korban ada tiga tadi. Yang pertama qisas, yang kedua diyat. Kalau umpamanya keluarganya baik, dermawan, melihat orang yang membunuhnya itu menyesal, menangis, minta maaf, minta ampunan, pasrah, silakan, saya mau dibalas, dibunuh lagi, silakan. Tapi umpamanya untuk membayar denda 3 miliar, enggak punya uang. Jangankan untuk membayar 3 miliar, untuk makan sehari-hari saja susah. Lalu keluarganya baik dan dimaafkan, maka boleh. Dan itu menjadi sedekah bagi keluarganya. Dalam hal ini berfirman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Maidah ayat 45, "Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah." Siapa yang mensedekahkannya maka itu menjadi kifarat bagi orang itu, ya. Ya, tidak dikisos, tidak harus membayar denda, dimaafkan begitu saja. Kalau dia tobat, diampuni tobatnya dan diterima tobatnya, diampuni dosa-dosanya. Ya. Adapun hak korban. Hak korban ini akan ditunaikannya di akhirat nanti. Dan orang yang membunuhnya akan digusur oleh orang yang dibunuh, dibawa kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawabannya. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Yaji'ur rajulu akhidan biyadir rajul fayaqul ya rabbi hadza qatalani fayaqul limadha qataltahu fayaqul qataltuhu litakuna al-izzatu lak fayaqul fa innaha li." Ada seorang menggusur tangan orang lain pada hari kiamat, dibawa ke hadapan Allah, Lalu orang yang menggusur ini berkata, "Ya Allah, ini orang telah membunuh aku." Tanya, kenapa dia membunuh aku waktu di dunia? Oleh Allah ditanya, kenapa kamu bunuh dia? Orang itu menjawab, aku membunuh demi kemuliaan engkau, ya Allah. Umpamanya menghina Allah, menghina ajaran Allah, dibunuh. Apa kata Allah? Fa'inna hali'iyah, kemuliaan itu milik aku. Walillahil izzatu walil rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik rasulnya, dan milik orang-orang mukmin. Wa yaji'ur rajul akhidhan biyadir rajul fayaqul ay rabbi inna hadha qatalani. Ada lagi orang lain menyeret orang lain lagi ke hadapan Allah, lalu dia berkata, ya Allah, orang ini telah membunuh aku. Tanya, kenapa dia bunuh aku? Allah bertanya, kenapa kamu bunuh dia? Orang ini menjawab, litakunal izzatu li fulan, demi membela harga diri atau kehormatan si fulan. Jadi untuk membela orang lain. Apa kata Allah Azza wa Jalla, innaha laysat li fulan. Kehormatan itu bukan milik si fulan. Enggak perlu untuk membelanya sampai membunuh orang lain, enggak boleh. Apa yang terjadi? Fayabu'u bi'ithmi, lalu dosa orang yang dibunuh ditimpakan kepada orang yang membunuh. Nampak di dunia, orang yang dibunuh itu rugi. Yang membunuhnya seolah-olah apalagi bebas dari hukuman, seolah-olah untung. Di dunia kan begitu ya. Di akhirat itu sebaliknya. Korban yang dibunuh untung, yang membunuhnya rugi. Karena apa? Seluruh dosa orang yang dibunuh diambil dan ditimpakan kepada orang yang membunuhnya. Makanya mengetahui hal ini, kalau ada orang mengancam mau membunuh kita, enggak perlu dikhawatirkan. Pertama, mati hidupnya kita itu sudah diatur oleh Allah. Waktunya, kapannya, di mananya, penyebabnya apa. Kalau kita tidak ditakdirkan mati dibunuh, jutaan orang ngancam bunuh dan berusaha membunuh kita, enggak akan kita mati terbunuh, enggak. Tapi kalau memang takdir kita dibunuh oleh orang lain, matinya untung bagi kita di akhirat. Apa keuntungannya? Semua dosa kita itu ditimpakan kepada dia. Karena membunuh itu kezaliman atau bentuk kezaliman kepada sama manusia yang paling besar. Jangankan membunuh. Menghina, menggibahi, memfitnah saja itu sama dengan, sini dosa kamu saya ambil, nih pahala saya untukmu. Kan begitu ya. Baru menghina, baru mendzalimi dalam bentuk memukul, dalam bentuk menipunya, dalam bentuk mengambil barangnya, dalam bentuk menggibahinya. Itu sudah diambil pahala orang yang zalim itu, diberikan kepada yang dizalimi dan dosanya diambil. Apalagi sampai membunuhnya ya. Berdasarkan hal itulah, maka tidak perlu dikhawatirkan. Dalam hadis lain, riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaji'ul maqtulu bil qatil yaumal qiyamah nasiyatuhu wa rasuhu biyadihi wa audajuhu tashakhabat damman fayaqul ya rabbi sal hadha fima qatalani hatta yudniyahu minal arsh. Kata Nabi SAW, nanti orang yang waktu di dunianya dibunuh, di akhiratnya orang ini akan menyeret pembunuhnya pada hari kiamat. Kemudian ubun-ubun dan kepala orang itu berada di tangannya. Wajahnya berlumuran dengan darah. Dia berkata, ya Allah, Tanya orang ini, kenapa orang ini dahulu membunuh aku ketika di dunia? Sampai dia didekatkan kepada arasy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan besarnya perkara yang berkaitan dengan nyawa manusia. Nah, nyawa manusia ini atau aspek darah inilah yang pertama kali ditanya di akhirat di antara hak-hak sesama manusia. Kezaliman sesama manusia kepada orang lain kan banyak bentuknya ya. Ada yang zalim berupa memukul, menyakiti secara fisik. Ada yang zalim dalam bentuk mengambil hartanya secara tidak benar. Mencuri, mencopet, menodong, menipu, memeras dengan riba, dengan renten, menjual uang gitu ya. Ada yang menghibahinya, memfitnahnya, ada yang menghinanya. Nah, ada juga yang membunuhnya. Semuanya itu kezaliman. Di antara seluruh perkara kezaliman yang dilakukan oleh manusia kepada manusia lain, yang pertama ditanya itu masalah darah, masalah pembunuhan. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, awwalu ma yuqdha bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Perkara yang pertama kali dihisab di antara manusia pada hari kiamat adalah tentang darah. Dialirkannya darah sesama muslim, dilukai, apalagi sampai membunuhnya. Ketika menerangkan hadis ini, berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, wa fil hadithi azmu amrid dam fa innal bada'ata innama takunu bil aham وَالذَّنْبُ يَعْظُمُ بِحَسْمِ أَذْبِ الْمَفْسَدَةِ وَتَفْوِيتِ الْمَسْلَحَةِ وَإِعْلَامِ الْبَيِّنَةِ الْإِنْسَانِيَةِ غَيَةٌ فِي ذَلِكَ. Kata Imam Ibn Hajar, di dalam hadis ini terkandung besarnya urusan darah. Karena segala sesuatu hanya akan dimulai dari aspek yang terpenting. Jadi kalau di akhirat yang pertama kali dihisab perkara yang berkaitan dengan darah, dengan nyawa, menunjukkan itu yang paling penting, ya. Makanya jangan main-main dengan urusan darah dan nyawa sesama manusia. Karena itu yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Kalau ada pertanyaan, bukankah yang pertama kali dihisab itu sholat? Dan hadisnya benar. Nabi SAW bersabda dalam Ashabus Sunan, inna awwala ma yuhasabu bil amdu yaumal qiyamah salatuhu. Perkara yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat adalah salatnya. Kenapa di hadis ini salat, di hadis yang tadi darah? Apakah bertolak belakang? Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ولا يعارض هذا الحديث حديث أبا هريرة إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملة الخلق والثاني فيما يتعلق بعبادة الخالق. Kata Imam Ibn Hajar, hadis ini tidak bertolak belakang dengan hadis tadi. Hadis ini menyatakan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Hadis tadi menyatakan yang pertama kali dihisab adalah darah. Tidak bertolak belakang. Karena apa? Kalau yang pertama, yaitu sholat, itu yang berkaitan dengan hak Allah. Hak Allah yang pertama kali akan ditanya dari diri manusia adalah sholat. Kewajiban manusia kepada Allah yang pertama kali ditanya di hari kiamat adalah sholat. Bayangkan kalau oleh Allah Azza wa Jalla Nanti orang ditanya tentang sholat kamu gimana? Saya mah sholatnya cuma setahun dua kali. Sholat id wehungkul. Atau saya mah cuma seminggu sekali. Sholat apa? Jumat aja. Sholat sehari-hari mah tidak. Atau belang-belang. Atau saya mah lima waktu gak pernah lewat. Dia laki-laki. Di mana kamu tunaikan sholatmu? Di rumahku atau di rumahmu? Allah menghendaki laki-laki itu sholatnya di rumah Allah. Di mana rumah Allah teh? Di masjid. Enggak, saya mah sholatnya di rumah saya aja. Masalah lagi. Pokoknya yang pertama kali ditanya dari amalan manusia pada hari kiamat tentang hak Allah adalah sholat. Adapun yang pertama kali ditanya tentang hak manusia adalah kezoliman. Dan kezoliman yang pertama kali ditanya adalah yang berkaitan dengan darah, dengan nyawa manusia. Ya. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Mas'ud menyatakan awwalu ma yuhasabul 'abdu 'alaihi salatu wa awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Pertama yang akan dihisab dari diri seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Dan yang pertama kali dihakimi di antara sesama manusia adalah perkara darah. Yang berkaitan dengan masalah pembunuhan. Ya. Apa yang akan terjadi pada hari kiamat? Pada hari kiamat, permasalahan yang belum selesai di antara manusia waktu di dunia ke bawah mati sampai ke akhirat, di akhirat diselesaikan. Karena di dunia ini banyak kezaliman yang tidak terbalas, ya enggak? Betapa banyaknya umpamanya kita tetuah terdosa. Kita tidak melakukan kesalahan ke banyak orang. Yang kita lakukan hanya dakwah, hanya nasihat. Hanya karena dakwah, hanya karena nasihat, banyak orang tersinggung. Kata kita, judi haram. Ini ayatnya, ini hadisnya. Penjudi berterima kasih enggak ke kita? Terima kasih sudah diingatkan. Enggak. Tapi tersinggung, tahulah saya juga judi teh haram. Tapi gimana lagi, jangan usil dong kan gitunya. Marah, benci, lalu ngomongin kita di belakang. Di hadapan mah gak berani. Kata kita mabuk haram. Ini ayatnya, ini hadisnya, ancamannya di alam kubur begini, di akhirat begini mengerikan. Si pemabuk tersinggung, benci kepada kita ya. Memfitnah, menggibahi, menjelek-jelekan, menghina kita di belakang. Zalim apa tidak? Tidak. Kata kita mencopet, mencuri, menipu, meriba-ribakan uang haram. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ini ancamannya dari Allah di dunia dan di akhirat. Para pelaku semua kejahatan itu tersinggung. Lalu benci, lalu menzalimi kita di belakang kita. Kata kita, amalan-amalan ini enggak ada asalnya, enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam hadis yang sahih, dan enggak ada contohnya dari kalangan para sahabat. Tinggalkan. Orang yang mengamalkan amalan itu berterima kasih enggak ke kita? Enggak, tersinggung, lalu marah, lalu benci, lalu menzalimi kita di belakang. Memfitnah, menggibahi, menghina, menjelek-jelekan, menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Ada yang seperti itu? Banyak. Kitanya enggak dengar, atau dengar enggak peduli, para itu kezaliman. Sampai matinya itu kezaliman tidak terbalas. Apa orang itu lolos dari balasan? Enggak, di akhirat dihitung. Di akhirat diperhitungkan. Gimana perhitungannya? perhitungannya bukan lagi dihina, bukan lagi digibahi, bukan lagi dibalas dengan perbuatan yang sama. Ketika di dunia pernah ditonjok, kita enggak berani melawan sampai matinya lekit di hati ya. Nah, di akhirat apakah ditonjok lagi? Enggak ada manfaatnya ditonjok. Dengan apa dibayarnya? Dengan pahala. Pahala orang-orang yang zalim, apapun bentuk kezalimannya, diberikan kepada orang yang dizalimi. Jadi orang-orang zalim itu orang-orang yang dermawan dengan pahala. Bager, dia itu membagi-bagikan pahalanya ke orang, padahal pahala yang dia kumpulkan belum tentu banyaknya. Dari saum Ramadan, dari itu belum tentu ada pahalanya, apalagi kalau orang itu tidak sholat. Atau sholat belang-belang, sholat asal-asalan, belum tentu ada pahalanya. Dilihat dari aspek keikhlasan, dilihat dari aspek kekhusyuan, dilihat dari aspek mencontoh Nabi enggak dalam pelaksanaan sholatnya, belum tentu ada pahalanya tuh. Ya. Ah, tapi sebagai manusia pastilah ada kebaikannya yang melahirkan pahala dari hal itu. Yang kita enggak tahu yang mana. Nah, pahala yang dia kumpulkan dibagi-bagi ke orang. Ada kawannya, hei kamu monyet, sapi dan seterusnya. Ah, itu pahalanya di offer nih, saya kasih pahala. Itu tuh. Ada orang yang dimenci, kita gibahi, si anu menyebalkannya, gitu. Ah, itu sama dengan nih pahala. Jadi rata-rata orang-orang yang zalim seperti itu pahalanya enggak begitu banyak dibagi-bagi ke orang ya. Bagus enggak dermawan dengan pahala? Tidak bagus. Buruk dan merugikan diri sendiri, menguntungkan orang yang dizaliminya. Begitulah adilnya Allah Azza wa Jalla dalam membalas perbuatan zalim. Si orang yang zalim itu ingin memberikan kerugian kepada orang yang dizaliminya karena benci, karena iri dengki, karena apa, pokoknya ingin memberikan kerugian kepada dia dengan cara difitnah, digibahi, dihina. Ternyata sebaliknya dia untung, orang itu yang rugi di akhiratnya. Adil Allah Subhanahu wa taala ya. Termasuk kezaliman terbesar terhadap sesama manusia yaitu berupa pembunuhan. Apa yang terjadi? Tadi sudah dikatakan fayabu bi'ithmi. Jadi dosa orang yang dibunuh itu diambil semuanya, ditimpakan kepada orang yang membunuhnya. Bersih itu dosa orang yang dibunuh. Pahalanya aja yang tersisa. Ya, ketika dahulu anak Adam, dua anak Adam, dua-duanya disuruh kurban kan, yang satu memilih kambing terbagus, terbesar untuk dikurbankan. Kurban ini perintah Allah, dilaksanakannya untuk Allah, bukan kambingnya yang untuk Allah. Dan Allah mah tidak butuh kambing atau dagingnya ya. Tapi keikhlasan dan kesungguhan melaksanakan perintah Allah. Daging nama kita-kita juga yang makan. Allah berfirman, la yanalu luhumala waladimuha waladimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah dari kurban ini bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan gajinya. Tapi yang sampai kepada Allah itu apanya? Ketakwaan yang mendasari kurbannya. Dan kalau ketakwaan yang mendasari, wah ini untuk melaksanakan perintah Allah yang tergede, terbesar, enggak peduli berapa jumlahnya selama uang itu ada. Maka kandang, mang, mana yang paling besar? Ada enggak kambing yang sebesar kerbau gitu? Ada berapa? 20 juta. Ada enggak yang 30 juta? Ditantang, enggak ada ini yang terbesar. Ada berapa ekor? Cuma ada 3, ambil 3-3-nya. Kalau budgetnya memang ada. Jangan sampai sebaliknya budgetnya ada yang gede, mang berapa yang paling murah? Dia bisa berkurban dengan yang 10 juta, tapi sayang, mang berapa yang paling murah? Yang paling murah cuma 3 juta. Yang 1 juta ada enggak? Ada yang baru borojol. Nah itu aja. Yang penting kurban mau sah, mau tidak, mau diterima, mau tidak, enggak peduli. Ya. Ini bukan ketakwaan yang mendasarnya enggak akan sampai kepada pelit. Untuk Allah yang terbaik, yang terbesar. Nah, anak Adam yang satu memilih yang tergede, yang satunya lagi memilih yang terkecil, dipersembahkan. Akhirnya yang diterima yang terbesar, yang ini yang terkecil itu yang ditolak. Iri itu yang ditolak ini. Kenapa diterima yang itu, yang ini ditolak? Karena yang gede mah yang melandasinya ketakwaan. Allah berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan dari orang yang bertakwa. Kalau yang mendasarnya takwa, amalan apapun pasti dilakukan dengan sesungguh-sungguhnya, seikhlas-ikhlasnya, apapun amalan itu, termasuk kurban. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Akhirnya orang ini dengki, saya bunuh kamu. Kata saudaranya, kalau kamu mengulurkan tanganmu untuk membunuh aku enggak akan balas, enggak akan membunuh. Saya pasrah kepada Allah, lalu kamu akan memikul seluruh dosa saya. Jadi korban pembunuhan mah hanya rugi di dunia, untung di akhirat. Di dunia yang rugi mah hanya sebentar, bros, pek, mati. Udah hanya itu ruginya. Mungkin sakit? Iya, mungkin sakit. Ya. Makin meleset dari organ vital, makin lama sakitnya, bros di perut. Keluar darah. Mati apa tidak? Tidak mati. Kecuali langsung ke jantung atau ke otak gitu ya. Kalau ke perut, gak akan mati langsung. Keluar darah. Kecuali kalau kehabisan darah, ya bisa mati. Tapi dalam jangka waktu yang lama. Makin lama penderitaannya, makin banyak dosa berkukuran. Di akhirat semua dosanya ditanggung, dipikulkan. Kepada siapa? Kepada orang yang membunuhnya. Pahala dia di-offer kepada korban pembunuhannya. Untung apa rugi yang dibunuh? Untung di akhirat. Di dunia kerugiannya hanya sebentar, di akhirat keuntungannya selama-lamanya. Sebaliknya orang yang zalim, termasuk yang membunuh ya, di dunianya puasnya hanya sebentar, bros, puas. Tapi enggak berapa lama muncul takut, muncul rasa menyesal, muncul rasa kecewa. Akhirnya dia tersiksa dengan perbuatannya sendiri, ya enggak? Di dunianya saja sudah menderita, enggak tenang hidup. Apalagi sekarang di dunia, ngebunuh orang. Saat itu mungkin puas. Beberapa menit kemudian, takut, menyesal. Saya pasti ditangkap, saya pasti dipukuli, saya pasti ditahan di penjara seumur hidup, menderita seumur hidup. Wah, akhirnya jiwa raganya stres. Jiwanya stres, raganya otomatis ikut menderita, kabur ke sana kemari, lihat orang jadi takut, jangan-jangan itu polisi yang akan nangkap, kan itu ya. Akhirnya menderita di dunia, menderita di akhirat. Itu kerugian orang yang membunuh orang lain, ya. Jadi ada tiga hak di dalam peristiwa pembunuhan. Pertama, hak Allah. Kedua, hak wali, dan hak ketiga, hak orang yang dibunuh. Hak Allah bisa digugurkan dengan tobat. Kalau tobat, Allah akan terima. Kalau umpah tidak tobat, jahannam. Allah murka. Kata Rasulullah SAW, hancurnya dunia ini lebih ringan, lebih enteng bagi Allah dibandingkan terbunuhnya darah seorang muslim. Ya. Kedua, hak wali bisa qisas. Bisa bayar diat 100 ekor unta, bisa juga dimaafkan begitu saja. Dan yang terbaik, kalau memaafkannya maslahat. Tapi kalau si pembunuhnya itu sudah karakter, kalau dimaafkan dia bebas nanti membunuh lagi, tambah jahat, enggak boleh dimaafkan. Karena memaafkannya tidak maslahat. Ya, meraih kemaslahatan hukumnya wajib. Memberi maaf hukumnya sunnah. Maka yang sunnah tidak boleh didahulukan daripada yang wajib. Memberi maaf itu bagus dilakukan kalau berakibat maslahat. Ya, kalau tidak maslahat, maka tidak boleh ya. Nah, itu hak wali. Adapun hak orang yang dibunuh hanya akan ditunaikan di akhirat. Dosa dia diambil, dibebankan seluruhnya kepada si pembunuh. Dan ini keuntungan bagi dia di akhirat. Ya, wallahu a'lam bisawab. Inilah kajian kita pada pagi hari ini. Bahwa yang akan diqisos di akhirat yang paling awal adalah hal yang berkaitan dengan darah atau nyawa manusia. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Muzayyin di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzayyin. Naam, syukran sekali atas materi yang telah disampaikan yang syarat dengan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan juga para pendengar, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan Anda untuk bertanya langsung kepada Al-Ustaz melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Dan sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Saya dari Tommy, Sersan Bajuri. Sersan Bajuri, silakan Pak Tommy. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kalau misalnya orang yang kita gibahin ini memang orang yang nyebelin loh Ustaz lah. Jadi sengaja dia memang nyebelin orang gitu loh. Apa hukumnya buat orang yang nyebelin itu Ustaz? Apa karena kita menggibahin dia juga dosa? Apa yang orang yang nyebelinnya juga berdosa apa enggak Ustaz? Itu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zain, bisa diulang? Aduh, kurang bisa nangkap juga Ustaz. Asa kurang jelas ya. Ada yang bisa nangkap tadi? Yang digibahinnya nyebelin. Ya, tay barakallahu fi. Kita menggibahi seseorang, orang itu memang nyebelin, pikas sebelin, gitu ya, pikar sepen perup. Dan omongan kita ini sesuai fakta, apa tetap berdosa? Iya, itu tetap gibah. Gibah itu kalau isi omongan kita sesuai fakta. Memang orang itu nyebelin. Orang itu memang bikin benci semua orang. Lalu kita omong-omongkan keburukannya. Itu gibah. Nabi SAW bersabda, Atadruna mal gibah. Tahu gak kalian apa itu gibah? Zikruka akhoka bima yakrah. Ghibah itu kamu menyebut-nyebut tentang saudaramu yang tidak dia sukai. Baik yang tidak disukai itu berkaitan dengan kondisi fisiknya. Ada cacat di fisiknya. Dia picek sebelah, dia umpamanya pincang, dia umpamanya hitam, dia umpamanya jeding, dan seterusnya ya. Jeding apa bahasa Indonesianya? Jebleh. Jeding itu tebal. Doer. Dan orang yang diomonginnya enggak suka. Sesuai fakta apa tidak? Iya, sesuai fakta. Enggak boleh. Atau yang berkaitan dengan karakter buruknya. Si Anumah nyebelin begini, begini, begini. Dan sesuai fakta. Orang itu enggak suka kalau dia mendengar. Itu ghibah, ya. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in kana fihi ma aqul? Wahai Rasulullah, Bagaimana kalau di dalam diri orang itu memang terdapat keburukan yang aku omongkan, memang dia itu buruk seperti itu. Apa itu termasuk ghibah? Kata Nabi SAW, in kana fihi ma taqul faqad igtabtahu. Kalau di dalam diri orang itu ada keburukan yang kamu omongkan, kamu telah menggibahinya. Tapi sebaliknya, wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Kalau di dalam diri orang itu tidak ada keburukan yang kamu omongkan, kamu telah berbuat buhtan kepada dia. Buhtan ini bahasa kitanya memfitnah. Jadi membicarakan keburukan orang, padahal dia itu tidak seburuk yang kita omongkan. Bahasa kitanya apa? Fitnah, kan gitu. Dosanya lebih besar, karena di dalam buhtan ada dua keburukan. Keburukan pertama adalah membicarakan kejelekan orang lain, yang keduanya, yang keburukan pertama menjatuhkan kehormatan orang itu, keduanya ada unsur bohongnya, ada unsur dustanya. Dia ini nyebelin begini-begini, padahal tidak begitu, itu dusta apa bukan? Dusta. Oleh karena itu dosanya lebih besar kalau buhtan. Ghibah aja sudah besar, apalagi kalau buhtan lebih besar lagi. Oleh karena itulah, kalau orang yang kita ghibahi memang menyebalkan, membicarakannya dan isi pembicaraannya benar-benar tidak ditambah-tambah sesuai fakta, maka itu ghibah. Itu yang dimaksud dengan ghibah. Kalau enggak sesuai fakta namanya buhtan. Apakah menggibahi seperti itu boleh? Hukum asal ghibah haram, tidak boleh. Tapi adakah yang dibolehkan? Ada. Salah satunya umpamanya menggibahi orang dalam rangka istifta. Istifta itu meminta fatwa. Hukum yang harus kita lakukan dalam kasus tersebut. Minta nasihat kepada orang yang berilmu. Dan untuk memberikan informasi yang lengkap ya harus menggibahi. Kalau tidak lengkap, orang itu nanti enggak faham masalah sehingga salah dalam beri fatwa. Maka boleh. Seperti Hindun berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sungguhnya suamiku yaitu Abu Sufyan orangnya pelit. Kalau saya tidak minta, dia enggak ngasih. Bolehkah saya mengambil uangnya tanpa sepengetahuan suami saya? Nah, Hindun ini sudah menggibahi suaminya dengan mengatakan pelit di hadapan Nabi SAW. Oleh Nabi tidak dilarang. Karena dalam rangka meminta fatwa. Kata Nabi SAW boleh. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua umpamanya. Dalam rangka mengadu kepada hakim. Atau kalau kita ke polisi sekarang ini. Ada orang yang jahat. Kita enggak terima, mau menuntut dia secara hukum. Datang kita ke hakim atau ke polisi. Harus diceritakan enggak kejahatannya? Iya harus, kalau enggak diceritakan mah bagaimana polisi bisa mengajukan tuntutan ya? Bagaimana mungkin bisa menangkap tanpa alasan yang jelas? Itu harus menggibahi, boleh. Ketiga, untuk memperingatkan orang dari kejahatan seseorang. Umpama ada orang copet. Kita tahu, orang lain enggak tahu. Kita lagi ngariung, ada acara rame-rame, boh pengajian, basar, atau apapun banyak orang, kesempatan. Orang si copet itu datang. Dari jauh sudah kita lihat, pasti mau nyopet. Kita tahu, orang lain enggak tahu. Boleh enggak kita kasih tahu orang-orang, awas, itu tuh copet, hati-hati dompet. Boleh, bukan boleh, harus. Ghibah bukan. Ghibah mengatakan bahwa dia copet, iya ghibah. Orang itu kalau mendengar suka enggak? Enggak suka, itu ghibah. Tapi harus, kalau enggak akan terjadi tindak kejahatan pencopetan. Kalau enggak akan banyak korban yang menangis karena kehilangan dompetnya nanti, ya. Nah, maka kita kasih tahu, awas itu ada copet. Hati-hati, maka semua orang hati-hati. Nah, itu diantara beberapa gibah yang dibolehkan. Tapi hukum asal gibah haram, terlarang, kecuali beberapa poin yang memang diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan buka sesi tanya jawab kembali. Kami silakan yang akan menelpon, kami buka di line telepon 022-8686-2637. Dan kami harapkan pertanyaan sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Ada penelpon, kita angkat kembali. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak. Iya. Silakan Pak, siapa di mana? Abu Faruk di Bandung. Abu Faruk. Abu Faruk di Bandung. Ya, silakan. Al Faruk. Silakan Pak Al Faruk di Madiun, silakan. Ustaz, mau nanya dari mana anak Adam bisa mengetahui amalan mereka diterima oleh Allah? Iya. Itu saja Bapak pertanyaannya. Bisa mengetahui amalan mereka diterima oleh Allah. Naam, syukran jazakallahu khair Ustaz. Iya, afwan wa jazakallahu khair. Iya. Al Faruk di Madiun tadi ya. Ah, di Bandung. Di Bandung. Barakallahu fiik. Tadi dikisahkan ada dua anak Adam. Dua-duanya berkurban. Yang satu diterima, yang satu ditolak. Dari mana mereka tahu? Dari Allah Azza wa Jalla. Ini diterima, itu tidak, ya. Diceritakan Allah memberitahu. Nah, adapun sekarang kita melakukan satu kebaikan, contoh kurban nanti yang akan datang, atau sholat, atau ngaji, tahajud, saum Senin Kamis, baca Quran, atau yang lain-lainnya. Kita gak tahu pasti apakah semua ibadah kita itu diterima atau tidak. Kita tahu syarat diterimanya ibadah ada dua. Pertama ikhlas, kedua apa? Mutaba'ah. Mengikuti ketetapan syariat di dalam melakukan ibadah itu. Mengikuti contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antara dua ini tidak terpenuhi, ditolak. Atau apalagi dua-duanya, ya riya, ya penuh bid'ah umpamanya, ditolak. Nah, sekarang kita sudah berupaya maksimal ikhlas dan mutabah. Bagaimana kita tahu bahwa itu diterima? Kita tahu bahwa amalan itu diterima kalau efek dari amalan itu begitu nyata, positif dan bagus kepada kita. Setelah mengamalkan amalan itu, kita tiba-tiba ingin mengamalkan amal baik lainnya yang berbeda jenis atau yang sama jenisnya. Seusai sholat fardu, salam kanan, salam kiri, kita tuh masih betah di sana, lalu wirid, tenang. Setelah wirid, habis wirid yang kita harus baca, enggak ada lagi, padahal masih ingin. Kita lanjut, tiba-tiba ingin dilanjut dengan sholat sunat ba'da, ya. Beres sholat sunat ba'da, aduh sayang ini masih tenang, masih ambil mushaf Al-Quran, umpah kalau kitanya relax, tidak ada kegiatan, keperluan apa-apa, lalu baca Quran. Maka itu tanda sholat tadi itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena bila Allah menerima amalan seorang hamba, maka tandanya Allah akan beri taufik dan hidayah kepada hamba itu untuk melakukan amal baik lainnya setelah itu. Inna Allaha idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu lil a'malis shalihah ba'dahu. Apabila Allah menerima amalan seorang hamba, tandanya Allah akan memberi taufik kepada hamba itu untuk melakukan amal soleh berikutnya. Makanya man 'amila hasanah tsumma atba'aha bihasanah fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan lalu diikuti oleh kebaikan yang kedua, maka kebaikan kedua ini menjadi tanda bahwa kebaikan yang pertama tadi diterima oleh Allah. Sebaliknya, man amila hasanah thumma atba'aha bisayyi'ah fadzalika alamatu raddil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa yang melakukan kebaikan lalu diikuti dengan keburukan, maka keburukan itu menjadi tanda amal ibadah pertama itu tadi ditolak dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita sholat ke masjid berjamaah, wirid, kemudian langsung pulang. Di jalan ada teman, lalu langsung ngerumpi, langsung berbuat gibah. Gibah ini buruk apa baik? Buruk. Ghibah yang dilakukan itu tanda sholat tadi itu ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah yang baik, yang makbulah, yang mabrurah, yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang melahirkan kebaikan-kebaikan, ibadah lain, amal soleh lain setelah itu. Ya, itu tandanya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Muzain ya. Ya, na'am Ustaz. Kita melalui pesan singkat Ustaz dari Umu Imtiaz di Cimahi. Bila seseorang yang membunuh sudah dikisos, apakah di akhirat nanti orang tersebut menanggung dosa orang yang dibunuhnya? Iya, barakallahu fik. Bila hukuman dilaksanakan terhadap pelaku kejahatan dan hukuman itu sesuai dengan yang Allah tetapkan, maka hukuman itu menghapus dosa-dosanya. Tidak akan ada lagi perhitungan di akhirat. Seperti orang mencuri, hukumannya di apa? Potong tangan. Potong tangan itu menghapus dosa pencurian yang orang lakukan. Orang berzinah dan dia pernah menikah, baik masih punya suami atau istri ataupun janda, lalu berzinah, janda dengan duda. Hukumannya apa? Dirajam sampai mati. Maka hukuman rajam itu menghapus dosanya, ridho atau tidak ridho. Di akhirat enggak akan diazab lagi karena dosa zinahnya, karena sudah dihukum di dunia, ya. Kalau dia bujang dan lajang, melakukan perbuatan zina, maka dicambuk 100 kali. Ya, kemudian terhapuslah dosa perzinahannya tersebut. Jadi hukuman yang diberikan kepada pelaku perbuatan dosa itu menghapus dosa orang itu di akhirat selama hukumannya itu sesuai dengan yang Allah tetapkan. Umpama dia membunuh lalu dibunuh lagi, gugur dosanya, ya, dihapus, tidak akanlah perhitungan lagi. Atau diampuni tapi harus bayar diat, gugur juga dosanya, ya. Nah, adapun kalau hukuman yang diberikan hukuman buatan manusia, bukan hukuman yang Allah tetapkan, maka hukuman itu tidak menghapus dosanya. Umpamanya pencuri yang harusnya dipotong tangan, ini tidak, malah dipenjara. Di penjara tidak menghapus dosa akibat mencurinya, ya. Tidak terhapus, tetap akan ada apa? Perhitungannya di akhirat nanti. Berdasarkan hal itu, kalau tadi ditanyakan, kalau pembunuh itu sudah dikisos, apakah dosanya masih akan diperhitungkan? Tidak, ya, itu sudah terhapus dengan kisosnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.